Coba bayangkan Anda baru bangun tidur pagi ini, nyeduh kopi, terus iseng buka ponsel. Hal pertama yang Anda lihat adalah sebuah artikel investigasi besar. Isinya soal skandal korupsi yang melibatkan tokoh publik favorit Anda. Wah, itu pasti langsung bikin melek ya. Benar banget. Tulisannya itu kelihatan sangat meyakinkan, lengkap dengan kutipan, ada dokumen-dokumen juga. Tapi di saat yang sama, pikiran Anda mungkin mulai ragu. Kayak, dari mana Anda tahu kalau ini beneran karya jurnalistik yang nyata? Bukan cuma, ya, pembunuhan karakter yang dibayar sama lawan politiknya gitu. Itu pertanyaan yang sangat valid sih untuk era sekarang. Kalau kita pergi ke supermarket, beli makanan kaleng nih, ada badan pengawas dari pemerintah yang mastiin makanan itu nggak beracun. Tapi gimana untuk pikiran Anda? Di tengah lautan disinformasi, hoax, portal berita abal-abal yang tiap hari makin menjamur, siapa sebenarnya wasit yang jaga supaya informasi yang masuk ke otak Anda itu nggak beracun? Nah, itu dia. Itu salah satu krisis terbesar di era digital kita hari ini. Karena kalau kita bicara soal makanan, wajar ya kalau pemerintah yang jadi pengawas mutlak. Tapi dalam dunia jurnalisme dan sirkulasi informasi publik, ngasih kunci pengawasan sepenuhnya ke tangan negara itu ide yang sangat-sangat berbahaya. Bisa jadi bumerang ya? Benar. Sejarah dunia udah berkali-kali ngebuktiin kan, kalau pemerintah yang pegang kendali penuh atas berita, yang terjadi itu biasanya bukan perlindungan terhadap kebenaran, tapi perlindungan untuk kekuasaan mereka sendiri. Oke, selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Hari ini misi kita sangat spesifik, tapi super krusial. Kita bakal bongkar habis sistem pengawasan pikiran dan informasi ini. Ya, dan bahan utama kita hari ini cukup menarik. Betul. Sumber yang akan kita bedah hari ini adalah bab 3 dari sebuah teks akademis yang berjudul Dewan Pers sebagai Institusi Regulasi Hibrida atau Hybrid Regulatory Institution. Melalui sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal ngelusuri gimana sih Indonesia bisa ngerancang sebuah lembaga yang sangat unik. Lembaga yang jaga pers tetap bebas, mencegah jurnalisme yang ugal-ugalan, tapi, dan ini kuncinya, sama sekali nggak pakai tangan besi atau borgol pemerintah. Dan buat Anda yang lagi dengar ini, pemahaman soal gimana lembaga ini kerja, itu bukan cuma teori hukum yang ngebosenin ya. Ini dampaknya langsung ke realitas Anda sehari-hari. Maksudnya dampaknya kerasa langsung gitu? Pasti. Kualitas keputusan finansial Anda, pilihan politik Anda waktu di kotak suara nanti, bahkan cara Anda mandang kelompok sosial lain di sekitar Anda, itu semua sangat ditentukan sama kualitas informasi yang Anda konsumsi. Jadi lembaga hibrida ini tuh ibaratnya kerja diam-diam di balik layar. Mereka jadi wasit yang mastiin lapangan permainannya tetap adil buat Anda sebagai pembaca. Oke, mari kita bedah ini. Gimana sebenarnya arsitektur dari sang wasit ini? Di dokumen kita kan dibahas tuh soal Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Di situ dijelasin kalau Dewan Pers ini bukan lembaga negara murni, nggak kayak KPI gitu ya. Tapi mereka juga bukan cuma organisasi serikat pekerja biasa. Iya, teksnya pakai istilah yang cukup akademis sih di situ, yaitu tripartite representation. Nah, iya, representasi tripartit. Coba kita urai, apa sih makna praktis dari konsep ini kalau di lapangan? Jadi gini, secara harfiah, tripartit itu kan berarti perwakilan dari 3 pihak ya. Nah, dalam struktur Dewan Pers, anggotanya itu biasanya 9 orang, walau kadang bisa sampai 13 orang. Dan mereka ini dibagi proporsional untuk wakilin 3 pilar utama ekosistem informasi. Oke, siapa aja tuh 3 pilar ini? Kelompok pertama itu perwakilan wartawan, jadi emang orang-orang yang sehari-harinya turun ke lapangan cari berita. Terus kelompok kedua pimpinan perusahaan pers. Ini individu-individu yang mikirin kelangsungan bisnis dan manajemen ruang redaksi lah. Dan yang ketiga, nah ini yang paling esensial adalah tokoh masyarakat. Oh, ada perwakilan publiknya juga? Bener banget. Mereka duduk di sana secara spesifik buat wakilin kepentingan publik. Kepentingan Anda sebagai konsumen berita. Berarti kalau coba saya tarik ke ranah olahraga ya. Ini tuh seolah-olah kita bikin pengadilan disiplin buat pertandingan sepak bola, tapi hakim yang ngetok palu bukan birokrat dari luar stadion. Iya, analogi yang pas. Hakimnya itu perwakilan dari pemain yang lari-lari di lapangan, perwakilan manajer klub yang bayar gaji, dan perwakilan penonton yang duduk di tribun. Semuanya duduk di satu meja yang sama buat nentuin aturan main. Gitu kan? Tepat. Semuanya ada di satu meja. Dan mungkin Anda mikir, kenapa sih Indonesia harus repot-repot ngerancang sistem hibrida yang lumayan rumit kayak gini? Ini tuh erat banget kaitannya sama trauma sejarah masa lalu kita. Zaman Orde Baru ya? Bener. Teks ini ngasih konteks bahwa selama puluhan tahun di era Orde Baru, kontrol negara terhadap pers itu mutlak banget. Dulu kan ada yang namanya SIUPP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Negara punya kuasa penuh buat cabut izin itu, ngebredel koran kapan aja kalau beritanya dianggap ganggu pemerintah. Jurnalis tuh ibaratnya nggak punya ruang napas. Wah, ngeri juga ya. Banget. Makanya pas era reformasi tiba, komunitas pers ini nolak keras segala bentuk campur tangan birokrasi pemerintah. Mereka maunya self-regulation atau regulasi mandiri. Tapi masalahnya, regulasi mandiri yang murni tanpa pijakan hukum dari negara itu seringnya nggak punya gigi, lemah. Masuk akal. Makanya model hibrida ini lahir sebagai semacam jalan tengah. Tunggu dulu. Bicara soal jalan tengah dan independensi nih, saya nemuin sebuah fakta di teks yang agak kontradiktif menurut saya. Oke, apa tuh? Di satu sisi, mereka ini ngeklaim sepenuhnya independen dari pemerintah. Tapi, di sisi lain, dokumen ini nyebutin kalau anggota Dewan Pers itu secara formal ditetapkannya pakai keputusan presiden. Bahkan, ada mandat di mana mereka berhak nerima bantuan dana dari negara. Secara logika dasar aja nih, gimana bisa dibilang independen kalau presiden yang ngetuk palu dan operasional disubsidi pakai uang negara? Hah, kontradiksi itu emang sekilas kelihatan mencolok banget. Tapi dokumen kita tuh ngebedah mekanisme hukumnya secara sangat rinci buat menjawab keraguan itu. Kita bahas soal uangnya dulu deh ya. Boleh. Gimana tuh soal dananya? Teks kita pakai satu frasa kunci, bantuan negara yang tidak mengikat. Dalam prakteknya, napas finansial atau operasional harian Dewan Pers itu sama sekali nggak bergantung sama APBN. Mereka itu didanai dari iuran industri pers itu sendiri, dari organisasi jurnalis, dari perusahaan media. Oh, jadi mereka patungan? Betul. Bantuan negara itu sifatnya cuma suplemen tambahan aja. Biasanya dialokasiin buat kegiatan pengembangan, kayak fasilitasi pelatihan atau seminar. Frasa tidak mengikat ini jadi benteng hukum, biar birokrat pemerintah nggak bisa tiba-tiba nelpon dan bilang, kami potong ya anggaran kalian tahun ini kalau kalian nggak mau ngehukum media ah. Oh, oke. Jadi secara ekonomi, industri media ini emang patungan buat ngejek wasit yang bakal ngawasin mereka sendiri. Itu otomatis nyiptain rasa tanggung jawab internal ya. Terus gimana soal keputusan presiden tadi? Nah, kalau soal keputusan presiden, itu sifatnya murni administratif aja. Kalau kita lihat alur milihnya, presiden itu sama sekali nggak punya hak buat nyodorin nama kandidat atau nyoret nama. Sama sekali nggak bisa milih? Nggak bisa. Seluruh proses seleksi, debat, voting, itu dilakuin tertutup dan otonom oleh organisasi pers sama perwakilan masyarakat sipil. Setelah ada 9 nama final yang kepilih, barulah daftar itu ditaruh di meja presiden. Presiden tuh cuma ibaratnya ngasih stempel legitimasi formal aja. Ah, saya paham sekarang. Ditambah lagi, ada aturan rotasi yang ketat. Masa jabatannya cuma 3 tahun, dan maksimal banget cuma boleh jabat 2 periode seumur hidup. Desain yang pinter ya, buat nyegah munculnya dinasti kekuasaan di dalam lembaga pengawasnya sendiri. Tapi ini bawa kita ke bagian yang sangat menarik nih. Independensi dari negara, ini kan ngemunculin satu kelemahan yang sangat nyata. Kelemahan soal penegakan hukum ya? Iya. Kalau mereka bukan bagian dari eksekutif pemerintah, berarti mereka nggak punya instrumen hukum dong. Nggak punya polisi, nggak punya jaksa. Di teks kita disebut kewenangan mereka ini cuma quasi-regulatory. Mereka nggak bisa masukin jurnalis pembuat hoaks ke penjara, nggak bisa ngasih denda miliaran rupiah, nggak bisa juga nutup paksa kantor berita. Pertanyaannya, gimana caranya bikin media patuh kalau si wasit ini nggak punya kekuatan buat maksa? Nah, ini bawa kita ke pergeseran filosofi tata kelola modern yang emang dibahas dalam banget di literatur kita, yaitu transisi dari konsep government ke governance. Bedanya apa tuh secara simpel? Kalau kita bicara government, senjatanya itu koersi atau paksaan. Pendekatannya hitam putih, Anda langgar aturan, Anda ditangkap polisi atau didenda. Tapi dalam ruang lingkup governance, khususnya di ranah jurnalisme, senjatanya itu soft enforcement, penegakan yang lebih lunak. Penegakan lunak tuh wujudnya kayak gimana? Mekanisme utama yang dorong kepatuhan itu bukan karena takut masuk sel tahanan, tapi ancaman terhadap reputasi. Wait, reputasi? Jadi hukuman terberatnya tuh cuma dipermalukan di depan rekan seprofesi? Bukannya itu terlalu lemah ya buat ngadepin kejahatan informasi zaman sekarang? Disinilah kita harus paham sifat dasar dari industri berita itu sendiri. Di dunia jurnalisme, kredibilitas itu bukan sekedar citra. Kredibilitas itu satu-satunya mata uang yang mereka punya. Oh, kalau kredibilitas hancur, selesai udah. Bener banget. Kalau ada media yang dinyatakan sama Dewan Pers udah ngelanggar etika secara fatal, terus mereka nolak buat perbaiki, media itu bakal dicap sebagai penyebar informasi yang nggak kredibel. Publik bakal ninggalin, pengiklan bakal narik dana, narasumber juga nggak akan mau lagi diwawancara sama mereka. Reputasi hancur itu sama aja kayak mati pelan-pelan buat bisnisnya. Oke, masuk akal. Tapi teks tim kita bedah hari ini juga nunjukin kalau kekuatan Dewan Pers ternyata jauh melampaui sekedar sanksi sosial, kan? Ada satu instrumen hukum yang menurut saya jadi tulang punggung kekuatan mereka. Ya, Anda pasti merujuk ke dokumen hukum yang krusial itu. Betul. Surat Edaran Mahkamah Agung, atau biasa disingkat SEMA, nomor 13 tahun 2023. Nah, SEMA ini luar biasa sih. Ini tuh bentuk judicial recognition atau pengakuan yudisial yang benar-benar ngubah arah landscape hukum pers di Indonesia secara fundamental. SEMA ini intinya nginstruksiin seluruh hakim di pengadilan negeri di seluruh Indonesia buat, narik rem darurat tiap kali ngadepin kasus sengketa pers. Rem darurat kayak gimana maksudnya? Jadi gini, kalau misalnya ada pejabat tinggi atau konglomerat yang merasa nama baiknya dicemarkan gara-gara satu artikel investigasi ini, insting pertama mereka kan biasanya langsung lapor polisi pakai pasal pidana pencemaran nama baik, ya kan? Pasti, pengennya langsung penjarain jurnalisnya. Betul, tapi dengan adanya SEMA ini, waktu kasusnya sampai ke meja hijau, hakim itu diwajibkan buat nanya dulu, persoalan ini udah diselesain lewat mekanisme etik di Dewan Pers belum? Kalau jawabannya belum, hakim diperintahkan buat memprioritaskan penyelesaian di Dewan Pers. Atau bahkan bisa aja ngembaliin kasus itu. Ini tuh implementasi dari restoratif justice di ranah kebebasan berpendapat. Wow, ini sangat menarik. Coba kita bedah istilah restoratif justice itu sebentar. Biar lebih membumi buat pendengar kita. Biasanya kan sistem hukum kita tuh fokusnya ke penghukuman ya, gimana cara penjarain orang yang salah. Tapi pakai pendekatan ini, fokusnya bukan ngancurin masa depan si jurnalis, melainkan gimana cara perbaiki kerusakan yang udah terjadi. Tepat. Kalau beritanya salah, ya diperbaiki beritanya, bukan ditangkap penulisnya, gitu kan? Anda nangkap esensinya dengan sempurna. Sengketa jurnalistik itu kan penuh banget sama nuansa abu-abu. Nggak semua berita yang salah itu ditulis karena niat jahat. Kadang murni karena malas verifikasi aja. Atau ada salah interpretasi data. Benar. Manusiawi lah ya. Nah, kalau hal kayak gitu dihukum pakai penjara, itu bakal nyiptain ketakutan massal atau chilling effect. Nggak akan ada lagi jurnalis yang berani ngawasin kekuasaan. Jadi, meski Dewan Pers itu nggak punya borgol, sistem peradilan negara yang notabene punya borgol itu secara sukarela milih buat nunduk pada penilaian etika Dewan Pers. Oke, jadi perlindungan hukumnya udah sangat jelas nih. Mahkamah Agung yang jadi perisai mereka. Tapi perlindungan sebesar itu pasti nuntut beban kerja yang setimpal dong. Apa yang sebenarnya dilakukan lembaga ini tiap hari buat ngerawat ekosistem informasi kita? Banyak banget. Teks kita kan ngutip pasal 15 ayat 2 dari UU Pers yang ngasih mandat berbagai fungsi, dari perlindungan sampai regulasi. Tapi ujung tombak dari semua ini kayaknya ada di fungsi penyelesaian pengaduan masyarakat ya? Betul sekali, penyelesaian sengketa itu ibarat denyut nadinya lembaga ini. Dan statistik di bab ini tuh sangat pantas dapat perhatian lebih. Kalau kita kutip laporan tahunan Dewan Pers tahun 2023, dari 813 pengaduan masyarakat yang masuk dari seluruh Indonesia, Dewan Pers berhasil nyelesain 794 kasus. Tunggu. Itu berarti success rate-nya 97,66%. Hampir 98%. Iya, fantastis kan? Angka segitu buat lembaga yang nggak punya kekuatan paksa itu jujur aja agak nggak masuk akal. Kenapa pihak-pihak yang lagi marah besar, misalnya politisi yang merasa difitnah Tani, mau duduk anteng ngikutin proses mediasi ini? Kenapa mereka nggak terus aja desak polisi? Kuncinya aja di efisiensi waktu dan satu mekanisme yang namanya hak jawab. Dewan Pers itu kan nyediain dua jalur utama, mediasi sama adjudikasi. Nah, mayoritas kasus itu kelar di tahap mediasi. Gimana prosesnya sampai bisa seefisien itu? Bayangin Anda politisi yang dituduh korupsi sama sebuah koran lokal. Kalau Anda tempuh jalur pengadilan, itu butuh waktu bertahun-tahun sampai ada putusan. Selama nunggu putusan, reputasi Anda tetap hancur di mata publik. Oh iya, beritanya udah keburu viral duluan. Nah, tapi di ruang mediasi Dewan Pers, kalau emang terbukti koran itu langgar etik karena nggak verifikasi dua arah, Dewan Pers bakal maksa koran itu buat muat hak jawab. Atau koreksi langsung dari Anda di halaman yang sama, ukurannya proporsional, dan secepat mungkin. Anda tuh dapat pemulihan nama baik secara instan. Ah, pemulihan instan di tempat yang sama di mana kerusuhan itu terjadi. Itu insentif yang jauh lebih menggiurkan sih daripada nunggu sidang bertahun-tahun. Tapi gimana kalau mediasinya gagal atau pelanggaran medianya emang sengaja dan berat banget? Kalau udah mentok, disitulah jalur adjudikasi dipakai. Dewan Pers bakal gelar sidang etik yang lebih formal dan ujungnya nerbitin dokumen resmi yang disebut PPR, Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi. PPR ini mengikat. Secara etika, sangat. Media yang kena PPR wajib patuh sama rekomendasinya. Biasanya bentuknya keharusan minta maaf secara terbuka ke publik dan ke pihak yang dirugikan. Oke, selain ngurus sengketa orang yang lagi marah-marah, saya memperhatikan ada satu fungsi preventif yang terus-terusan disinggung di teks ini, yaitu pendataan perusahaan pers. Ada proses verifikasi administratif dan faktual. Kalau saya lihat ekosistem digital zaman sekarang nih, proses verifikasi ini tuh layaknya ngasih centang biru di platform media sosial ya? Analogi centang biru itu emang bantu banget buat memahamin konsepnya. Tapi kita harus perjelas batasannya nih, karena taruhannya di dunia jurnalistik itu jauh lebih mematikan. Mematikan gimana maksudnya? Gini, di medsos kalau Anda nggak punya centang biru, paling ruginya algoritma nggak terlalu promosiin postingan Anda, atau ya kelihatan kurang keren aja. Tapi di lanskap jurnalisme Indonesia, centang biru dari Dewan Pers ini adalah garis batas antara dapat kekebalan jurnalistik atau malah kena ancaman pidana. Oh, wow. Berarti kalau ada portal berita abal-abal yang nggak pernah diverifikasi Dewan Pers, terus tiba-tiba nyebarin hoax, mereka nggak bisa berlindung di balik payung hukum kebebasan pers? Tepat sekali. Kalau nggak terdaftar, mereka nggak diakui jalanin fungsi jurnalistik yang sah. Jadi kalau mereka bikin hoax dan ada yang dirugikan, pelapornya nggak usah repot-repot ke Dewan Pers. Langsung aja bawa kasus itu ke polisi pakai UU ITE atau hukum pidana umum. Nggak ada restoratif justice buat media bodong ya? Nggak ada. Sistem verifikasi inilah yang tukang bersih-bersih ekosistem kita dari penumpang gelap. Orang-orang yang cuma ngatasnamain jurnalisme buat niat meras atau nyebar kebencian. Dan fondasi dari semua persidangan dan verifikasi ini tentu aja kode etik jurnalistik atau KEJ. Tapi yang harus dipahami, dan ini ditekankan di dokumen kita, kode etik ini bukan kitab suci yang turun dari langit. Bukan juga aturan yang diketik sama birokrat pemerintah di ruangan tertutup. Teks kita negesin kalau KEJ ini dirumuskan dan disepakati oleh puluhan organisasi pers itu sendiri. Betul, prosesnya dari bawah. Ya, Dewan Pers itu cuma fasilitator yang ngejahit kesepakatan itu dan ngawasin di lapangan. Ini tuh benar-benar esensi sejati dari regulasi mandiri, komunitas yang bikin hukumnya, komunitas yang janji buat matuhin hukum itu. Melihat sebuah kerumitan operasional ini, penting banget buat kita narik napas sebentar dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih negara dan masyarakat sipil tuh rela ngabisin banyak banget energi buat mertahanin institusi hibrida ini? Buat apa ujungnya? Tujuan akhirnya itu jaga kesehatan demokrasi deliberatif kita. Demokrasi nggak bakal bisa tahan kalau ruang publiknya penuh sama kebohongan, manipulasi rasial, atau disinformasi yang emang dirancang buat mecah belah. Dewan Pers itu berdiri kayak jembatan yang unik banget. Jembatan antara siapa dan siapa? Ketika mereka nolak draft revisi undang-undang yang isinya pasal-pasal karet yang berpotensi penjarain jurnalis, mereka itu lagi bicara ke negara bertindak sebagai tameng buat kebebasan masyarakat. Dan sebaliknya, pas mereka ngehukum redaksi berita yang ketahuan nyebarin rumor tanpa bukti, mereka lagi bicara ke komunitas pers, bertindak mewakili hak masyarakat untuk nggak dibodoh-bodohin. Sangat presisi. Tapi dokumen yang kita bedah ini nggak cuma berhenti di perayaan keberhasilan mereka aja. Di bagian akhir bab, teks ini juga nyorotin ada awan gelap yang lagi mendekat. Semacam wilayah abu-abu yang benar-benar nantang eksistensi Dewan Pers hari ini. Lanskapnya tuh udah berubah drastis dibanding tahun 99 dulu. Jadi apa arti dari semua ini di era sekarang? Kita kan sekarang ngadepin disrupsi digital ya. Teks kita nyinggung fenomena portal berita online musiman yang mendadak muncul pas mau pemilu, bikin ratusan artikel kebencian, terus hilang tanpa jejak. Karena mereka dari awal emang nggak niat daftar ke Dewan Pers, mereka ya kebal sanksi etik. Benar. dan ada monster yang jauh lebih besar dari itu. Platform raksasa kayak Google, Facebook, TikTok. Iya, mereka ini kan nyalurin dan distribusiin jutaan tautan berita tiap harinya langsung ke layar ponsel Anda. Tapi secara hukum mereka nolak disebut sebagai perusahaan pers. Mereka bersikeras, oh kami cuma perusahaan teknologi yang nyediain ruang aja. Dan penolakan itu yang bikin celah regulasi gede banget ya. Karena algoritma media sosial kan kita tahu sendiri, dirancang buat nyari engagement dan emosi, bukan fakta yang akurat. Nah itu, berita sensasional yang jelas-jelas ngelanggar kode etik malah seringkali didorong jadi viral sama algoritma mereka. Dan karena entitas teknologi ini ada di luar yurisdiksi UU Pers, Dewan Pers nggak bisa tiba-tiba manggil bos platform itu ke meja sidang etik. Situasi yang super rumit ya. Apalagi sekarang ditambah ledakan kecerdasan buatan, AI generatif yang bisa nulis berita otomatis cuma dalam hitungan detik. Tapi menariknya, Ra, di dokumen kita dicatat kalau sang wasit hibrida ini nggak cuma diam aja ngadepin AI loh. Oh iya, mereka bikin aturan baru? Betul, mereka udah proaktif nerbitin peraturan nomor 1 tahun 2025 tentang pedoman penggunaan kecerdasan buatan dalam karya jurnalistik. Itu tuh langkah adaptasi yang luar biasa cepat buat ngerespon teknologi yang masih sangat baru. Ini ngebuktiin fleksibilitas dari sistem koregulasi itu sendiri ya. Kalau hukum pidana negara kan butuh proses legislasi bertahun-tahun di parlemen cuma buat direvisi. Regulasi mandiri komunitas pers ternyata bisa ngerespons perubahan teknologi dengan sangat tangkas. Setuju. Pedoman AI tahun 2025 itu nyoba naruh pagar etika di awal. Tapi, jujur aja, pedoman doang nggak bakal cukup buat nyelesain masalah dominasi algoritma global tadi. Butuh diplomasi tingkat tinggi dan intervensi kolaboratif yang libatin negara, dewan pers, dan perusahaan teknologi multinasional itu sendiri. Baik, kayaknya kita udah ngebedah hampir seluruh lapisan dari dokumen ini. Berdasarkan bab 3 yang kita eksplorasi hari ini, ada satu hal yang jadi sangat jelas. Dewan Pers di Indonesia itu bukanlah lembaga sensor otoriter yang patroli bawa pena merah buat nyoret-nyoret naskah berita kayak zaman dulu. Jauh dari itu. Mereka udah berevolusi jadi fasilitator peradaban informasi modern. Lewat konsep hibrida yang brilian ini, mereka berhasil ngawinin kekuatan otonomi industri profesi dengan legitimasi hukum tertinggi dari negara. Karena mekanisme inilah, Anda bisa santai nikmatin liputan investigasi tajam soal kebijakan publik tanpa perlu cemas si jurnalis bakal diculik malam-malam selama beritanya tetap pegang teguh kode etik. Dan pelajaran paling praktis buat Anda yang lagi dengerin adalah, dalam tata kelola informasi ini, Anda tuh punya power nyata. Anda bukan cuma penonton pasif yang nelan apa aja yang dilempar sama algoritma. Gimana cara pakai power itu? Kalau Anda nemuin media yang katanya udah terverifikasi, tapi kok nyebarin bias, melintir fakta, atau nyerang ruang privat orang secara nggak etis, Anda nggak perlu cuma ngomel di kolom komentar medsos. Anda punya saluran resmi yang dijamin negara. Sistem pengaduan masyarakat ini emang dibangun dan dibiayai persis buat ngelayanin hak Anda atas kebenaran. Jadi pakai sistem itu buat jaga kualitas oksigen informasi kita. Pesan yang sangat kuat. Pemahaman tentang infrastruktur pelindung berita ini benar-benar ngubah cara kita mandang layar ponsel setiap harinya ya. Tapi sebelum kita ngakhiri sesi bedah materi kita, ada satu pemikiran yang pengen saya lemparkan buat Anda. Sebuah paradoks yang muncul dari diskusi kita. Tapi ini melampaui apa yang tertulis di kertas tadi. Oke, apa tuh paradoksnya? Kita kan udah sepakat ya. Kalau Dewan Pers dengan semua ruang sidang dan mediasinya itu dirancang buat ngelesain konflik antar manusia. Jurnalis yang punya niat nulis berhadapan sama pembaca yang ngerasain emosi saat baca. Tapi, coba proyeksikan pikiran Anda 10 tahun ke depan. Masuk ke era di mana mesin mendominasi. Betul. Ketika ada sebuah artikel sensasional yang menghancurkan hidup seseorang, tapi artikel itu sepenuhnya ditulis sama kecerdasan buatan dari instruksi otomatis. Terus artikel itu disebarin dan diviralin murni oleh algoritma media sosial yang emang haus klik. Saat hoaks itu merajalela, siapa yang sebenarnya harus duduk di kursi pesakitan di ruang mediasi Dewan Pers nanti? Pertanyaan yang sangat filosofis. Apakah mesin AI yang lagi halusinasi ngerangkai kata? Pembuat kode yang ngerancang algoritmanya? Pemimpin redaksi yang terlalu males buat ngecek tulisan? Atau dan ini yang paling menohok? Jangan-jangan tanggung jawab etis terbesarnya ada di kita sendiri. Publik yang tangannya gatel, terus-terusan ngasih klik dan interaksi pada berita beracun itu. sesuatu untuk Anda renungkan malam ini saat Anda menggulir lini masa Anda. Terima kasih telah menemani eksplorasi mendalam kita. Sampai jumpa.